Espresso terpesan. Mr. Daryanto gegas buatkan segelas es kopi untuk seseorang yang memang memesannya. Tak ada gaduh, tak ada keluh, hanya tawa bersama kecuali si Mister. Espresso kan pakai es ya, Mas? Lain kali kalau mau pesan espresso panas, bilang saja preso. Salam, Matador Sangat Coffee.